Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والهجامة تحت الذقن، الذقن تنفع من وجه الأسنان ووجه الحلقوم. Seseorang berhijamah, berbekam di bawah janggut, dagu, bawah dagu, sangat bermanfaat untuk sakit gigi dan sakit tenggorokan. Idza istu'milat fi waqtiha, ketika dibekam, digunakan pada waktunya. Kalau enggak pada waktunya enggak bisa. Ya, harus diperhatikan waktunya, waktu bekamnya. Situasi, kondisinya, timingnya tepat. Watunak keras wal fakhin. Dan membersihkan kotoran darah yang ada di kepala. Wal fakhin dan fakhin. Maman fakhin. Ah, apa fakain? Coba dilihat. Rahang, kedua rahang. Ya, kedua rahang. Sah. Fakain rahang, sakit gigi, sakit rahang, di rahang, daerah rahang. Yang jalan fakir sufla, apa yang rahang? Fakain itu dua rahang, rahang atas, rahang bawah. Nah, Allah musta. والهجام على الظهر القدم تنوب على الفصل الصافين. Dan berhijam di atas mata, bukan enggak mata kaki ya, di atas perut kaki. Apa perut kaki ini? Ayo, di atas itu. Itu bermanfaat untuk atau pengganti apa? Fasdu. Ya. Wassafin, as-safin, wa ya'ir kun azim indal ka'ab. As-safin itu air, ya, peredaran darah yang besar yang di atas, yang di mata kaki. As-safin wa airun 'azim indal ka'ab. Ka'ab. Ka'ab. Ka'ab indal ka'ab. Pembuluh darah, vena. Ya. Ini seseorang berbekam di mana? Di zahrul qadam, di atas. Di atas apa? Zahrul qadam di atas punggung kaki. Wa tanfa min quril fakhidain wassaqain. Dan juga bermanfaat untuk luka yang ada di kedua paha dan kedua betis. Wang kita Thomas, mana Thomas? Ah? Ada Thomas. Walhika al-aridah fil unthayin, dan gatal-gatal ya yang muncul pada kantung ya, kantongnya, alat vitalnya laki-laki. Kalau gatal di situ berarti di bekam daerah punggung atas kaki. Nah, apa Thomas? Ah, apa? Haid, darah. Wal hijama fi asfal sadr. Hijama berbekam di asfal sadr, dada yang paling bawah. Asfal sadr di mana? Thomas itu Thomas itu hubungannya nanti ke psikologi, kejiwaan ya. Bukan sekedar haid. Ya. Was-was gitu. Ini penting. Perempuan juga sebenarnya penting untuk dibekam. Walhijam fi asal sadar. Hijamah di bagian dada. Bawahnya, bagian bawahnya. Bermanfaat untuk damamil fakhir. Damamil itu apa? Bisul yang ada di paha. Wajarabi gatal-gatal wabisuri waman naqris wal bawasir ambiyan warfil wahikad zahar, dan hikah gatal-gatal di punggung. Thomas asfar sadr di bawah payudara. Baik laki-laki maupun perempuan. Paham? Asfar sadr. Ya. Maksudnya di bawah payudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ini karena dekat dengan jantung, banyak sekali manfaatnya ini di sini. Ini kan payudara, di bawahnya berarti di sini, ambil sini. Berarti titik depan, kalau belakang ada lagi. Tapi ini ketika orang memang banyak darah, orang gemuk tapi hitam, merah, gemuk, pucat, putih, jangan. Ya, gatal-gatal, ya. Nah, untuk ambien untuk gatal di belakang dada, belakang punggung. Tapi ada berapa titik tadi? Zakal, bawah, bawah dagu. Kemudian di atas punggung kaki, apa? Yang mana? Ada dagu ini apa? Di sini lah. Ambil di sini. Ya, ini satu zahrul qadam di atas punggung kaki, telapak kaki. Kemudian apa? Asfal sadar di bawah payudara, bawahnya daerah tulang itu, daerah tulang situ, sejajar dengan payudara depan berarti. Ini bagus itu untuk orang-orang yang kebanyakan darah, ya gemuk kuat, tapi sesak nafas. Penting, masya Allah, keluarin darahnya. Tapi kalau hitam, keluarkan darahnya. Itu masya Allah, titik depan. Kalau yang sering kita lakukan, titik belakang. Ada banyak perbedaan antara titik depan dengan titik belakang, jauh berbeda. Manfaat penggunaannya juga berbeda. Nah, Allahul Musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.